namanya pun merah hati. Bagai bikin satu pertama tak sabar ku buka. Satu, dua, dan tiga, aku mulai membaca surat cintaku yang pertama. Tak bikin hatiku berdempa seperti melodi yang indah. Dengan kata cintanya surat cintaku yang pertama. Tak bikin hatiku berdempa seperti melodi yang indah. Dengan kata cintanya padaku. Barayuannya rasanya tak puas hati. Ku ulangi lagi. Satu, dua, dan tiga, aku mulai membaca surat cintaku yang pertama. Membuat hatiku berdempa seperti melodi yang indah. Dengan kata cintanya surat cintaku yang pertama. Good.